Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu wasallama alaihi afdalus salam afdalus shala wassalam. Wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku sekalian seiman yang kami cintai, kami muliakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita kepada jalan yang lurus, kepada agama yang lurus, agar kita senantiasa beristiqamah di jalan tersebut sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulika." Seandainya engkau orang yang kaku, keras kalbunya, maka akan berpaling orang-orang yang ada di sekelilingmu, di sisimu, darimu. Dalam surat Ali Imran 159. Sangat berhajat kita pada hari ini, tentunya di zaman ini dan di hari-hari ini, pada bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan berdakwah ilallah, menawarkan agama Allah kepada manusia. Tentunya sebagai bentuk kewajiban yang dibebankan di pundak-pundak kita untuk mendakwakan, menawarkan, membimbing agama Allah kepada manusia. juga tentunya tidak kalah pentingnya didapatkan banyaknya da'awat, banyaknya dakwah yang menyelisihi dan menyimpang dari dakwah yang benar, yang mereka pula menyeru kepada apa yang mereka seru. Dari berbagai sarana-prasarana, metode, ataupun wasail dipergunakan oleh da'awat agar mendapatkan demikian banyak pengikut manusia untuk bergabung dan mengikuti dakwah mereka. Kalaupun sudah disebutkan dakwah mereka adalah dakwah yang menyimpang, dakwah yang menyelisihi apa yang diinginkan dari dakwah agama yang lurus. Tetapi demikianlah realita yang ada. Kita dapati mereka sungguh-sungguh, serius, bekerja siang dan malam, tidak kenal letih dan lelah, menawarkan kebatilan, menawarkan penyimpangan dengan nama dakwah, dengan nama agama, wallahul musta'an. Sehingga tidak jarang kita dapati manusia, mereka atau secara khusus kaum muslimin, mereka salah di dalam memahami dan menerima dakwah. Demikian mereka akhirnya tergiring, terbawa dengan dakwah yang tidak berjalan di atas dakwah yang benar tersebut. Berjatuhanlah pula korban demi korban yang akhirnya membenci, memusuhi, dan tidak senang kepada dakwah. Karena dengan apa yang disampaikan dari dakwah yang tidak benar tersebut. Wallahul musta'an. Karena itu ayat tadi merupakan bimbingan kepada kita semua. Pertama tentunya untuk berlaku lemah lembut. Kedua, untuk menawarkan dakwah dengan baik. Ketiga, tentunya yang tidak kalah pentingnya, berjalan dengan dakwah yang benar. Yang kelemah lembutan yang pertama, dengan apa yang terbimbing dengan dakwah yang benar. Tidak ifrat, tidak pula tafrit. Kemudian dengan ayat, untuk kita selalu memperhatikan bagaimana dakwah itu diterima. Kalaupun urusan hidayah diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Dia yang memberikan hidayah, dia pula yang menyesatkan bagi siapa yang diinginkan dari hamba-hambanya. Tetapi bagi mereka yang menawarkan agama Allah yang lurus, tentunya menawarkannya dengan benar, sehingga menarik. Dengan sebab dakwah yang benar ini mengikuti agama Allah subhanahu wa ta'ala, atau mereka mengikuti agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas menyampaikan agama Allah tentunya tidak akan pernah putus selama kita masih hidup, sampai kemudian kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selama kita hidup menyampaikan dakwah ilallah tersebut, itulah yang diinginkan, kita berjalan di atas rel yang benar dengan bersandarkan satu yang utama darinya, tadi sudah disebutkan, mengikuti bimbingan agama yang benar dan menyampaikannya dengan cara yang baik, berlemah lembut, karena betapa banyak hasil yang didapatkan dari dakwah yang demikian, yang kita ketahui dari para nabi, dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian dari para ulama umat ini as-salihun, yang mereka juga mendakwakan agama ini sampai kita dapatkan manusia pun berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, masuk kepada hidayah Allah, atau berpegang dengan Islam dan berjalan di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat tadi Allah tegur nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berlaku lemah lembut, membimbing beliau sehingga tentunya sebagai sebuah kelaziman, ini juga bimbingan dan teguran kepada kita agar kita berlaku lemah lembut. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan dengan rahmat dari Allah seharusnya engkau berlemah lembut kepada mereka, karena kalau seandainya kalian kasar, keras, kaku kalbu kalian dalam menyampaikan agama Allah, bergaul dengan mereka, mendakwakan agama Allah, lamfaddu min haulika, maka mereka akan lari, berpaling darimu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tentunya kita katakan dengan keadaan kita di hari ini, sangat butuh kita kepada bimbingan tersebut. Karena didapati di antara manusia memberikan gambaran yang buruk terhadap dakwah dengan pendakuan mereka mendakwakan agama Allah. Maka bagi kita yang mengerti dan dibimbing dengan kitab dan sunnah, dengan pemahaman as-salafus salih, tentunya untuk tampil dan tentunya untuk memberikan gambaran yang benar kepada mereka, bagaimana dakwah ilallah, bagaimana dakwah yang benar. berlemah lembut dengan dibimbing agama. Bukan berlemah lembut dengan menjilat sehingga apa yang kita lihat mungkar tidak kita ingkari. Berlemah lembut bukan pula bebas sehingga kita masuk di dalam kefasikan, masuk di dalam kemungkaran, waliyadzubillah, masuk di dalam apa-apa yang dikatakan syirik, bid'ah, dan tentunya kufur, nifak. Tidak demikian. Tetapi berlemah lembut sebagaimana yang sudah kita katakan tadi dengan rel bimbingan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan berjalan di atas hikmah. Karena berlemah lembut dengan terbimbing. Dan ada saatnya dia harus tegas. Ada saatnya dia harus menyampaikan kebenaran. Kalaupun ternyata manusia tidak bisa menerima. Kenapa demikian? Karena dibutuhkan dakwah yang tegas dalam tempat dan kondisinya. Sebagaimana dibutuhkan kelemah lembutan pada tempat yang benar pula. Inilah yang dikandung dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwakanlah agama Allah. Di jalan Allah. Dengan cara yang hikmah. Cara yang terbimbing dengan bimbingan agama. Tepat. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Terikat dengan dalil. Kitabullah dan sunnah. Terikat dengan prinsip atau manhaj ahli sunnah wal jamaah ataupun bifahmi salafil ummah. Inilah hikmah. Juga dakwakan kepada mereka dengan cara menasihati yang benar. Mau'idhul hasanah. Nasihat yang baik. Karena dengan menasihati dan dengan baik dan benar, banyak manusia menerima agama Allah. Banyak manusia menyambut agama Allah. Tetapi ketika kita tidak menyampaikan dengan baik dan benar, walaupun yang kita sampaikan adalah kebenaran, tapi tidak baik dan benar, tidak terbimbing, maka mereka bisa saja tidak menerima dan lari karenanya. Jadi sampaikanlah dengan memberikan nasihat yang baik dan benar, bimbingan yang baik yang benar. Wajadilhum, dan apabila dibutuhkan pada kondisi keadaannya, debatlah mereka, tekankan, tegaskan permasalahan yang seharusnya mereka jalankan pada kondisinya, pada keadaannya. Tetapi billati hiya ahsan, tetapi tentunya dengan tidak berlebih-lebihan, tidak ifrat, tidak ghulu, atau bahkan tidak melakukan i'tidak. Namun dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan bertingkat-tingkat. Mungkin pertama, tingkatan yang pertama disampaikan kepadanya dengan cara yang lemah lembut, kemudian sedikit menekankan, kemudian penekanan, terlebih lagi masalahnya misalnya adalah perkara yang haram, atau perkara yang misalnya di sana telah masuk di dalam kesyirikan, kebid'ahan yang mengeluarkan dari agama Allah, demikian kenifakan yang mungkin saja ada di antara mereka, syubhat atau ada di antara mereka pengetahuan yang tersamarkan atau yang rancu, yang ini perlu sedikit ditekankan, tetapi dengan cara yang baik. Inilah yang dikatakan wajadilhum billati ya ahsan, mempertegas masalah tapi dengan cara yang lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tentunya apabila dihubungkan dengan zaman kita, maka kita dapati manusia di zaman kita ini dengan terbukanya dunia informasi, terbukanya media-media secara terbuka, mereka langsung bisa mendapatkan apa yang mereka baca, apa yang mereka inginkan dari media tersebut secara terbuka, sehingga tidak sedikit di antara mereka merasa mereka telah mengetahui. Dan dengan pengetahuan tersebut, mereka merasa juga orang yang bisa untuk menyampaikan, padahal tidak melalui proses tarbiyah yang benar, pendidikan yang benar. Maka di saat itu tentunya mereka yang ingin mendakwakan dan menyampaikan agama Allah kepada orang-orang tersebut, tentunya butuh kesiapan yang lebih mapan, bimbingan yang lebih tepat, agar mereka membimbing orang-orang tersebut dengan harapan mendapatkan penerimaan. Tetapi kalau tidak bisa menerima, hanyalah kita sebagai penyampai agama Allah subhanahu wa ta'ala. Innama alaikal balagh. Hanyamu, tugasmu, hanya sekedar menyampaikan. Bukan engkau yang menguasai mereka. Ma anta bimusaitir. Tetapi bagimu sekedar menyampaikan agama Allah dengan cara yang benar, cara yang baik. Tidak perlu memaksa dan tidak perlu mengancam. La ikraha fid din. Niscaya kalau kita sudah menyampaikan agama yang benar dengan cara yang benar, manusia pun tentunya dengan hidayah Allah mudah menerimanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Itu yang kita ketahui dari para ulama kita. Namun hal yang penting untuk kita ketahui, bahwa berhasilnya sebuah dakwah, sampainya dakwah itu diterima oleh mereka, yang paling fondasi yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan agama ini oleh Allah, sebagaimana yang termaktub dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah mendatangi satu perkara. Tidaklah didatangkan kepada satu perkara, kecuali perkara tersebut menjadi indah. Dan tidaklah ditarik kelemah lembutan itu pada satu perkara, dihilangkan kelemah lembutan tersebut, terkecuali perkara tersebut akan menjadi rusak runyam. Wallahul musta'an. Sehingga kelemah lembutan menjadi sandaran utama di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan agama Allah. Dan ini bukan tugas hanya sebagai seorang, ini bukan tugas yang ditujukan kepada atau hanya kepada seorang dai yang belajar agama, tetapi kita semua yang di pundak-pundak kita ada pengetahuan agama Allah, di pundak-pundak kita ada beban agama Allah, bagi kita menyampaikan balighu anni walau ayah, sampaikan dari Rasulullah agama Allah ini walaupun satu ayat. Siapa yang memiliki beban tersebut tentunya agar dia menjalani apa yang sudah kita dengarkan tadi. Bahkan Rasulullah mengatakan terhadap orang-orang yang berlemah lembut, dengan bijaksana, dengan bimbingan agama, tidak ifrat wala tafrit, tidak serampangan. Rasulullah mengatakan, Allahumma man rafaqa bi ummati farfuq bihi, wa man syaqqa alaihim fashuqqa alaihi. Ya Allah, siapa yang berlemah lembut terhadap umatku, maka berikanlah pula kepadanya kelemah lembutan darimu. Dan siapa yang kasar dan kaku sehingga membuat mereka lari, membuat mereka berat dengan agama Allah ini, maka beratkan pula mereka. Demikian Nabi SAW meminta kepada Allah karena itu. Berhasilnya dakwah, berhasilnya dan diterimanya agama Allah dengan fondasi atau satu fondasi yang penting ini, yaitu agar kita berlemah lembut dengan dibimbing oleh agama, dengan hikmah, dan tidak keluar dari bimbingan agama tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sebagaimana telah kita katakan tadi, tentunya juga dengan melihat kondisi dan keadaan di satu waktu membutuhkan ketegasan, penekanan yang ini bukanlah menyelisihi kelemah lembutan, bahkan menyempurnakannya. Karena itulah yang kita dapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita telah berjalan demikian, maka kita telah menjalani rel. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah memesankan sebuah pesan yang azim kepada para dai ilallah, yaitu kepada Abu Musa dan Mu'ad radhiyallahu taala anhuma, yang diutus ke negeri Yaman untuk berdakwah ilallah. Rasulullah memesankan wasiat yang agung, nasihat yang agung. Beliau mengatakan, yassirah, wala tu'assirah, wabashirah, wala tunaffirah. Kalian wahai sahabatku, Mu'ad dan Abu Musa, mudahkan urusan manusia dengan agama ini. Jangan kalian mempersulit mereka. Dan dengan agama ini berikan kabar gembira kepada mereka. Jangan membuat mereka lari. Tentunya memudahkan urusan mereka dengan agama ini dengan menempatkan yang pertama kali untuk berlemah lembut dengan rel hikmah, dengan rel basirah, ilmu, hikmah. Juga memberikan kabar gembira kepada mereka dengan agama Allah, bahwa agama ini agama yang mulia, agama yang indah, agama yang akan mendatangkan kepada mereka maslahat mereka dan mencegah mereka dari apa yang bermudarat untuk mereka sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bisawam. Sebagaimana hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Sehingga bagi kita untuk berlemah lembut dan tidak memaksakan agama Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menyelisih hikmah, karena kita bukanlah sebagai pemaksa, tidak pula kita berlaku kasar, kaku, karenanya kita dibimbing oleh agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa contoh yang baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu untuk kita jadikan contoh. Suatu waktu ada seorang wanita menangis di depan kuburan. Tentunya suaminya atau keluarganya. Tangisan yang tidak sepantasnya dia menangis. Demikian. Maka Nabi dan Rasul yang mulia, sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, beliau punya tentunya tanggung jawab untuk membimbing wanita tersebut. Beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka beliau mengatakan kepada wanita tersebut, dari belakang atau dari jarak yang dipastikan tidak mendatangkan fitnah, Beliau mengatakan, wattaqillah wasbiri. Bertakwalah engkau, wahai wanita, kepada Allah dan sabarlah dengan musibah yang menimpamu. Maka wanita ini karena tidak melihat Rasulullah yang berada di belakangnya dengan jarak antara dia dengan Rasulullah, maka wanita itu mengatakan, ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati. Walam ta'rifhu. Wanita ini bahkan mengatakan, ada apa denganmu? Menjauhlah dariku, karena engkau tidak mengetahui apa yang menimpaku dari musibah ini. Engkau tidak mendapatkan musibah yang saya dapatkan ini. Maka wanita itu tidak mengetahui siapa yang menegurnya, bahwa yang menegurnya dan mengingatkannya adalah Rasulullah. Maka Rasulullah pun tentunya tidak lantas memberikan penekanan dan sikap-sikap tentunya yang tidak membimbing. Dikatakan kepada wanita tersebut bahwa yang menegurmu adalah Rasulullah. Maka wanita ini pun mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil meminta maaf. Wanita ini mengatakan, lam a'rifuka atau lam a'rifka. Ya Rasulullah, saya tadi tidak mengetahui bahwa yang menegurku adalah engkau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun bersabda, innamas sabru indas sadamatil ula. Dari hadis riwayat bagaimana sabarnya beliau dan lemah lembutnya beliau. Ya tentunya kita yang telah mengetahui perkara yang benar tidak lantas kaku dan kasar menghadapi masalah yang seperti ini. Tetapi bagaimana kita bisa sabar dan membimbing, karena tidak pada waktu itu untuk memaksakan dan untuk menegaskan sehingga kita melihat kondisi yang lain. Inilah yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau mau, beliau mengatakan, saya ini Rasulullah, wahai perempuan. Saya membimbingmu dengan agama Allah, dengan baik dan benar. Kamu kok tidak mau menerima? Demikian seharusnya. Tapi beliau lantas meninggalkan wanita tersebut. Sehingga ketika wanita tersebut diberitahu oleh yang lainnya bahwa itu adalah Rasulullah, barulah wanita tersebut menyadari. Dan tentunya dia mengambil pelajaran betapa sabarnya Rasulullah dan betapa hikmahnya Rasulullah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Di satu waktu, didapati seorang Arabi kencing di masjid dengan hadis yang masyhur, ma'ruf di sisi kita semua. Tetapi apa yang kita dapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika para sahabat sudah marah di masjid yang seharusnya adalah tempat yang suci, dibuang atau didatangkan kepadanya dengan suatu yang najis, yaitu air kencing. Maka Rasulullah menahan para sahabat karena melihat ini adalah Arab yang tidak mengetahui apa-apa dan akan termudaratkan dengannya kalau sampai tertahan dengan apa yang dia ingin keluarkan dari kencing. Maka lihatlah bagaimana Rasulullah menghadapi satu keadaan, satu kondisi dengan lemah lembut dan hikmah, dan membimbing sehingga Arabi itu pun terbimbing dan menerima apa yang datang dari arahan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sisi yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ada seorang yang lagi salat, kemudian dia bersin dan didapati sahabatnya ada yang mengucapkan yarhamukallah. Maka para sahabat yang lain melototkan matanya kepadanya dalam keadaan sholat. Di antara mereka pula ada yang menepukkan tangannya di paha-paha mereka yang mengisyaratkan jangan melakukan hal tersebut. Kita dalam keadaan sholat. Maka tatkala beliau selesai salat sallallahu alaihi wasallam, maka kata sahabat yang mulia ini, saya tidak pernah mendapati guru yang paling baik sebelumnya dan setelahnya yang lebih baik pengajarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak membentakku, beliau tidak menghardikku, beliau tidak memukulku, beliau tidak mencercaku, tetapi beliau datang menyampaikan dengan apa yang aku telah lakukan tadi di dalam sholat, di pengimaman beliau. Beliau mengatakan, inna hadhis shalah la yasihu fiha syai'un min kalamin nas, innamat tasbih wa takbir wa qira' al-Quran. Wahai fulan, sholat tidak layak dan tidak pantas padanya perkataan manusia. Hanyalah sholat itu untuk bertasbih, bertakbir, dan membaca Al-Quran. Maka dijelaskan oleh para ulama hadis tersebut. Sebagaimana hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di antaranya Imam Nawawi mengatakan di sini, dituntutnya seorang dengan berakhlak, dengan akhlak sebagaimana Rasulullah. Beliau sangat berlemah lembut terhadap orang yang bodoh, orang yang butuh bimbingan. Dan beliau betul-betul sebagai pengajar yang terbaik kepada manusia. Inilah yang harus kita contohi dari beliau. Tentunya dengan kita belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal ilmu bitta'allum, ilmu akan kita dapati ketika kita mempelajarinya. Ketika kita belajar, yaitu kita mengetahui hal ini dari Rasulullah ketika kita mempelajarinya. Dan itulah dakwah beliau berlemah lembut terhadap manusia dengan hikmah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan ketika ditanyakan bagaimana sepantasnya kita memerintahkan kepada manusia perintah agama tersebut, maka kata beliau, ya'mur birrifqi wal khudu, hendaknya orang yang memerintah dan menginginkan manusia menjalankan agama ini dengan dia perintahkan kepada mereka dengan lemah lembut, dengan khudu, kerendahan, dengan khidmat kepada mereka. In asma'uhu, ma yakrah la yakdab, fayakun yurid yantasir li nafsihi. Di mana apabila ternyata orang yang memerintahkan ini apa, di mana ketika mereka mendengarkan apa yang diperintahkan ini dengan rifq dan dengan penuh kerendahan diri, dengan khidmat, mereka tidak akan marah, terpancing untuk murka, sehingga mereka ingin membela diri mereka. Tidak demikian. Ataupun ketika dia memerintahkan, ternyata didapati manusia tidak bisa menerima perintah yang ada, dia pun tidak lantas melakukan pembelaan diri, sehingga memaksakan, menekankan masalah kepada mereka, yang akhirnya bukan pembelaan terhadap agama Allah, tetapi membela terhadap diri-diri mereka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Berkata Sufyan ibnu Sa'id al-Thawri rahimahullahu ta'ala, la ya'mur bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar illa man fihi khisal thalatha. Illa man fihi khithal thalathin. Tidaklah seorang memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar, kecuali mesti ada padanya tiga perkara, tiga perintah yang harus dia menjalaninya. Pertama, rafiqun bima ya'mur. Dia rafiq, dia orang yang mengasihi manusia ketika dia memerintahkan, lembut kepada mereka. Rafiqun bimayanha, juga demikian, dia mengasihi mereka ketika dia ingin melarang. Dia tidak memberatkan mereka, tetapi mengasihi mereka, memberikan apa yang paling baik, kalaupun itu adalah larangan. Kemudian kata beliau, adlun bima ya'mur. Tentunya seorang yang ingin memerintahkan kepada kebaikan, dia adil. Jangan dia zalim. Jangan dia pilih-pilih. Tapi dia adil. Begitu pula dia adil ketika dia melarang. Kemudian yang ketiga, dia mengerti apa yang dia perintahkan. Jangan dia perintah tapi dia tidak mengerti ilmunya secara mapan, secara mendalam, secara luas. Demikian dengan apa yang dia larang, dia juga mengerti. Karena itulah dikatakan pula, labudda min hadhihi, perlu dari tiga sifat tersebut, al-ilmu war-rifku was-sabru. Ilmu, kelemah lembutan dan kesabaran. Al-ilmu qabla al-amr bil-ma'ruf war-rifku ma'ahu was-sabru ba'dahu. Yaitu mengilmui sebelum dia memerintah kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dia harus mengilmui terlebih dahulu dengan mendalam, dengan luas. Kemudian menyertainya sifat rifq, lemah lembut, mengasihi manusia sehingga tidak ifrat wa tafrit. Demikian setelah dia memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar, dia bersabar karena tentunya manusia tidak semuanya bisa menerima. Dia hanyalah pendakwah. Dia hanyalah penyampai. Bukan yang bertanggung jawab dengan hidayah manusia. Dengan inilah kita mendakwakan agama Allah pada diri kita, keluarga kita, karib kerabat kita, teman-teman kita, di sekitar kita, atau manusia. Kapan ketika kita menjalani agama dengan baik dan benar, dengan apa yang diajarkan dan dibimbing kita dengan dakwah yang benar, maka niscaya kita akan mendapatkan penyambutan. Tetapi pula perlu untuk kita ketahui, Rasulullah saja berdakwah 23 tahun. Tidak langsung di hari pertama diterima dakwahnya, 23 tahun perjalanan yang tidak sedikit. Dalam keadaan beliau sebagai Nabi dan Rasul. Dan apa yang beliau sampaikan dengan sesempurna-sempurna penyampaian, sebaik-baik keadaan dan sebaik-baik bimbingan. Tetapi di sana masih ada yang tidak menerima dakwah beliau. Dari munafikin, dari musyrikin, dari kafirin. Maka ketika kita mendakwakan sebagai suatu sunnatullah, ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Kita tidak memaksa. Hidayah di tangan Allah. Hidayah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita sudah menyampaikan kebenaran, maka tentunya akan kita dapatkan penyambutan yang baik, walaupun tidak sesegera mungkin, namun dengan perjalanan waktu. Karena itu dibutuhkan kesabaran. Demikian pula apabila ternyata berjalan waktu yang lama tidak telah disampaikan dengan cara yang baik, manusia pun tidak ada yang mengikuti, kita juga tidak boleh berputus asa dan tidak boleh lantas menyerah atau tidak lantas menyalahkan. Telah lewat bagi kita hadis Rasulullah, ada Nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Ada Nabi dan Rasul yang satu pengikutnya, ada yang dua orang, satu orang, dua orang, dan berbilang sedikit jumlahnya. Tetapi dakwah Nabi tersebut dikatakan dinilai berhasil oleh Allah karena telah menyampaikan agama Allah dengan cara yang baik dan benar. Demikianlah yang harus kita pegangi. Kita bukanlah pemaksa. Kita bukanlah orang yang memaksakan apa yang kita ketahui dari kebenaran, tapi kita menyampaikan, kita menawarkan. Dan tentunya ketika kita menyampaikan dan menawarkan sebagaimana telah disinggung, kita menyampaikan dengan pengetahuan yang luas, pengetahuan yang dalam terhadap satu masalah, dan mengerti bagaimana seharusnya kita bersikap dan seterusnya. Demikianlah ketika kita ingin menyampaikan agama Allah, agar manusia pun tidak salah faham dan manusia pun tidak melihat agama ini sebagai sebuah momok yang ditakutkan dan dikhawatiri, dikhawatirkan. Tetapi agama ini adalah suatu yang sangat mereka butuhkan dan mereka berhajat dengannya. Wallahu a'lam bisawab. Demikianlah yang mungkin bisa kita dengarkan dari pengajian ini. Tentunya tujuannya agar kita semua pertama tentunya tetap serius dan bersemangat. Kedua, tidak pernah berputus asa, tidak pernah lelah. Karena dari dakwah yang kita dakwakan itu adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan berdakwah kita beribadah. Kemudian, agar kita tidak salah di dalam mendakwakan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak berbangga diri dengan apa yang manusia terima dari dakwah, karena itu adalah hidayah Allah yang Allah datangkan dari sisinya, bukan kita. Dan tidak kecewa dengan penolakan mereka setelah kita mengupayakan dengan sungguh-sungguh cara yang benar, cara yang baik, cara yang terbimbing. Karena hidayah milik Allah, Allah yang menetapkan mereka tidak mendapatkan hidayah tersebut. Tentunya dengan keadaan ini, kita mencocokkan dengan dakwah kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dan kaum muslimin untuk berjalan di atas agama Allah dengan baik dan benar, untuk berpegang dengan agama Allah, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya pula kepada para pemimpin kaum muslimin untuk berjalan di atas agama Allah, membimbing manusia kepada agama Allah, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan kepada mereka bitanah, orang-orang terbaik yang berjalan bersama mereka dalam kebenaran. Kemudian kita minta juga kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat segala macam bentuk kejelekan dan kerusakan, demikian musibah dan wabah, dari negeri-negeri kaum muslimin, dari negeri-negeri kaum mukminin, mengangkat wabah ini secara umum, dan tentunya secara khusus kepada negeri kita, negeri yang kita cintai ini. Mudah-mudahan dia mendengarkannya dan mengabulkannya. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.